Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram bab tentang zikir dan doa. Dan kita masuk pada hadis yang ke-17 dari bab ini, yaitu hadis An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat tersebut, hina yumsi wa hina yusbih, saat beliau masuk waktu sore dan saat beliau masuk waktu pagi, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyai, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dalam agamaku dan duniaku, wa ahli wa mali, dan dalam keluargaku serta harta bendaku. Allahumma stur aurati wa amin rawati, ya Allah, tutuplah aib-aibku dan berikan keamanan pada rasa takutku. Wahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, dan jagalah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bika bi'azamati wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan kebesaranmu atau keagunganmu dari bencana yang muncul dari bawahku. Akhrajahu An-Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa shahhahahu Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Disahihkan pula oleh para ulama belakangan ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini merupakan salah satu zikir dan doa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu zikir yang disebut dengan azkarus sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang. Karena Rasulullah SAW ternyata dari beberapa hadis menunjukkan bahwa beliau merutinkan zikir pagi dan petang. Beberapa zikir, setiap pagi beliau membacanya, setiap petang beliau membacanya. Nah, hadis yang kita baca ini merupakan salah satu dari zikir-zikir tersebut, di mana disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat itu saat beliau masuk waktu pagi dan saat beliau masuk waktu sore. Nah, dari sini kita mengambil suatu faedah bahwa beliau merutinkan zikir ini pagi dan sore. Pagi, yakni setelah fajar, sebelum terbit matahari, membaca zikir-zikir itu. sore, yakni setelah asar sebelum maghrib, ya. Dan di sana juga ada doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain, mungkin sebagiannya akan kita lewati dalam kitab ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat itu. Apa yang beliau baca? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dalam agamaku dan duniaku, dan keselamatan pada keluargaku dan harta bendaku. Nah, ini permohonan yang beliau ucapkan dan beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memperhatikan makna doa ini, kita akan mendapati bahwa ini merupakan suatu permohonan yang mencakup segala kebaikan. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Ya. Keselamatan dari apa? Dari segala hal yang tidak baik. Keselamatan dari hal yang membahayakan. Fi dini wa dunyai. Dalam urusan agama maupun urusan duniawi. Nah, ini kan sangat mencakup urusan agama, seluruh bab agama kita, keyakinan kita, ibadah kita, dan ilmu kita. Kita ingin selamat dari segala hal yang membahayakan. Kalau dikabulkan permohonan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kebaikan yang sangat-sangat besar kita peroleh. Segala urusan agama kita dijamin keselamatannya. Nah, kalau ini dikabulkan oleh Allah, makanya kita terus memohon kepadanya keselamatan dalam agama kita. Kedua, wa dunyai, dalam dunia kita. Segala urusan duniawi kita juga ingin selamat. Selamat dari hal yang membahayakan. Ada kalanya membahayakan dalam arti membuat hancur urusan dunia kita, atau bisa jadi membuat terlena urusan dunia kita, ya, membuat kita terlena. Kita juga tidak ingin dunia kita tidak selamat kepada arah yang menghancurkan atau melalaikan. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal keselamatan dari semuanya. Wa ahli wa ma'li. Aku mohon juga keselamatan pada keluarga dan harta benda. Ini juga tentu sesuatu yang kita harapkan, keselamatan keluarga kita. Kita tidak hanya memikirkan tentang diri kita, tapi kita juga memikirkan tentang keluarga kita. Kita pun memohon apa yang kita minta kepada Allah untuk diberikan juga kepada keluarga kita. Wa mali, dan harta benda kita. Ya. Karena harta benda merupakan bagian daripada kehidupan kita. Dan kalau itu selamat, bagi seorang mukmin akan bermanfaat untuk urusan-urusan akhirat. Maka Nabi SAW juga menyebut mal, keselamatan untuk harta benda. Ya, karena manfaat harta benda tersebut bila dipegang oleh seorang yang beriman. Tapi kalau dipegang oleh orang yang tidak beriman, ya, menjadi malapetaka. Nah, ini salah satu doa Nabi. Berikutnya, beliau pun mohon kepada Allah, Allahumma sutur aurati. Ya Allah, tutuplah aurati, aurat-auratku, yakni aib-aibku. Nah, ini juga kalau kita perhatikan maknanya, permohonan yang sangat penting juga. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita penuh dengan aib. Akhlak kita banyak aibnya, ya. Bahkan mungkin ibadah kita juga banyak aibnya. Banyak hal kalau kita mencoba mengoreksi diri kita, kita akan dapati banyak aib. Tapi kita akan tahu kita banyak aib kalau kita punya ilmu, ya. Kalau kita enggak punya ilmu, kita mungkin menganggap sesuatu yang aib tidak sebagai aib. Oleh karenanya ini perlunya kita berilmu. Nah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar aib kita ditutup, yakni baik di dunia maupun di akhirat. Dan lebih khusus di akhirat, di saat rahasia-rahasia itu terbuka. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar aib-aib kita tertutup. Ya. Kemudian wa amin rawati. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau amankan atau engkau berikan kepadaku rasa aman dari ketakutan-ketakutan. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, ini juga doa yang sangat penting, mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan rasa aman dari ketakutan-ketakutan, terutama kelak di akhirat. Tentu di dunia kita juga ingin, tapi kalau di akhirat, rasa takut itu rasa takut yang sangat mengerikan. Karena Allah pun menyebut yaumul yaum apa al-faza' al-akbar, hari ketakutan yang terbesar. Ya. Al-faza' al-akbar, hari ketakutan yang terbesar. Bagaimana tidak, ya? Seseorang bisa saja diperlihatkan kepadanya apa azab Allah Azza wa Jalla yang sangat mengerikan, sementara dia pun menyadari punya banyak kesalahan. Dia pun menyangka dia tidak akan selamat. Betul-betul rasa takut yang sangat mengerikan. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan rasa aman dari ketakutan tersebut. Di dunia juga tentunya, ya, kita apa tidak mengharapkan juga adanya rasa-rasa takut. Karena apa? Karena banyak hal, karena musuh, karena orang-orang jahat, karena hal-hal yang lain. Nah, sehingga kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan kepada kita rasa aman tersebut. Wa amin rawati. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Dan jagalah aku ya Allah dari depanku, belakangku, kananku, kiriku, wa min fawqi, dan dari atasku. Ya. Nah, ini mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari berbagai bencana, musibah, gangguan, yaitu agar kita dijaga dari semuanya itu, dari semua arah. Kalau kita sebut hal-hal tadi, maka mencakup semua arah, ya. Dari arah manapun kita ingin dilindungi dari kejahatan dan gangguan apapun. Kemudian beliau mengatakan wa'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Dan aku mohon perlindungan dengan keagunganmu ya Allah dari suatu bencana, min tahti, dari bawahku. Nah, ini ditafsirkan oleh sebagian penafsir bahwa maksudnya adalah al-khasf. Al-khasf artinya apa? Ya, kejadian ditenggelamkannya seseorang ke dalam bumi. Atau dalam tafsir yang lain maksudnya adalah kejadian yang sifatnya mendadak, tiba-tiba. Nah, yang jelas dua-duanya kita berlindung kepada Allah darinya. Itu semuanya adalah hal yang menakutkan, ya. Kejadian-kejadian yang menakutkan, bagaimana seseorang tiba-tiba karena suatu bencana seperti yang kita baca di berita-berita, begitu mengerikan, ya. Kejadian-kejadian khas seperti itu dalam bahasa Arab disebut khas, ya. Bumi terbelah kemudian orang masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini salah satu dari doa dan zikir yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di pagi dan petang hari. Tentu kita harapkan, ya, kita juga bisa mengamalkannya, ya. Kalau kita menghafalnya itu akan lebih bagus. Kalau tidak, ya, bisa dicatat. Kemudian kita baca setelah salat asar, Setelah dikir-dikir, luangkan waktu sejenak untuk membaca dikir pagi dan petang. Setelah sholat subuh juga, setelah dikir-dikir yang setelah sholat fardu, kita pun membaca dikir-dikir pagi. Ya, sekali lagi, kalau kita belum hafal, kita catat, kita baca. Dan insyaallah dengan membaca pun lama-lama kita akan hafal, insyaallah. Berikutnya hadis yang ke-18. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca doa. Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min zawali ni'matik, dari hilangnya nikmat-Mu, wa tahawuli 'afiyatik, dan berubahnya keselamatan darimu, yakni menjadi malapetaka. Wa fujaati nikmatik, dan aku berlindung kepadamu dari azabmu atau balasanmu yang buruk yang datang dengan tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kemurkaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di sini diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar sebagaimana sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa Nabi juga sering membaca doa ini. Ya. Tidak disebutkan oleh beliau kapan dibacanya, sehingga ini wallahu alam juga merupakan suatu doa yang bisa kita baca kapan saja. Doa yang mutlak, kita bisa baca kapan saja. Dan makna daripada doa Nabi SAW ini juga merupakan makna yang besar, doa yang sangat bermanfaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini berlindung kepada Allah Azza wa Jal, pertama dari hilangnya nikmat Allah. Ya, berlindung dari hilangnya nikmat Allah. Nah, ini hal yang sangat penting tentunya. Nikmat Allah kepada kita banyak. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rizki, dan banyak sekali yang lain. Apalagi nikmat apa yang kaitannya dengan agama, nikmat ilmu, nikmat majelis ilmu, ya, nikmat ibadah, nikmat zikir, nikmat keyakinan yang benar, nikmat sunnah, nikmat tauhid, semuanya itu nikmat, dan nikmat-nikmat besar. Sehingga doa Nabi mencakup itu semua. Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmat-Mu. Jangan sampai yang sudah ada hilang. Kemudian yang kedua, berlindung dari tahawul afiyatik, berubahnya keselamatan yang Engkau berikan. Yakni menjadi apa? Menjadi malapetaka. Ya, al-afiyah yang tadi kita sebutkan, yaitu keselamatan, sebagaimana pada hadis yang sebelumnya kita baca, ya, keselamatan dalam dunia, agama. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari berubahnya hal itu menjadi bencana. Karena di sebagian orang, ya, ada yang seperti itu. Anggap saja misalnya kalau kisah-kisah zaman dulu, Qarun, ya, dapat harta benda sebanyak itu, ya, tapi berubah menjadi apa? Malapetaka. Akhirnya justru menjadi azab. Allah Azza wa Jal tenggelamkan dia dalam bumi bersama harta bendanya. Ya. Ada orang juga seperti di kisah-kisah para ulama ketika menafsirkan sebagian ayat, ada seorang dari Bani Israel yang sangat berilmu. Ya, tapi karena apa? Tentunya karena tidak taat kepada Allah, akhirnya justru menjadi bencana. Yang tadinya orang yang mulia karena ilmu menjadi orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala setelah itu, dan berubah menjadi orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perubahan keselamatan menjadi malapetaka. Kita tidak ingin seperti itu. Apa sebabnya seperti itu? Ya banyak sebab. Ya, kita tidak ingin hal itu terjadi, dan tentu berlindung kepada Allah pula dari sebab-sebabnya. Ini mengandung makna itu. Kita enggak ingin itu terjadi dan tidak ingin terjatuh pada sebab-sebab yang menjadikan dan mengantarkan kepada perubahan-perubahan tersebut. Ya, wa fujati nikmatik. Berikutnya Nabi berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari balasan dari Allah yang buruk kepada seseorang berupa azab, ya, kemurkaan Allah Azza wa Jalla yang kemudian karenanya Allah menyiksa, mengazab dan lain-lain yang semakna dengannya yang datang dengan tiba-tiba. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah banyak memaafkan. Seperti yang Allah katakan, wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan. Sehingga seseorang yang salah sering tidak langsung dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak langsung dihukum. Kalau tiap orang yang salah langsung dihukum, kata Allah Azza wa Jalla, "Ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Di muka bumi ini enggak akan ada lagi sesuatu yang hidup berjalan di muka bumi. Kalau tiap orang salah langsung dihukum oleh Allah, semua kita salah. Sudah enggak ada yang selamat. Tapi Allah Azza wa Jalla banyak memaafkan. Sehingga kita yang sering salah pun masih dibiarkan. Orang-orang bahkan yang kafir masih dibiarkan. Ya. Kecuali saatnya nanti diazab oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang bisa lari darinya. Nah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab Allah yang tiba-tiba. Ya, kita salah langsung datang azab Allah tiba-tiba. Na'udzubillah min dzalik, belum sempat bertaubat. Kalau kita diberi waktu bisa bertaubat, ya, bisa istighfar, menyesal dari itu semuanya. Tapi kalau tiba-tiba, na'udzubillah. Dan ini banyak pula terjadi, ya. Ada orang sedang maksiat, tiba-tiba saat itu pula datang azab. Nah, tidak sempat bertaubat kepada Allah, azab sudah datang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk dilindungi dari hal yang seperti itu. Wa jami'i sakhatik, dan berlindung dari seluruh kemurkaanmu, ya Allah. Nah, karena kalau Allah Azza wa Jal murka, sudah, ya. Ketika Allah Azza wa Jal murka, maka buah daripada kemurkaan Allah Azza wa Jal akan dahsyat, ya, bisa berupa azab-azab yang mengerikan. Oleh karenanya, mohon kepada Allah supaya dilindungi dari kemurkaannya. Nah, ini juga kita berusaha juga berdoa kepada Allah dengan doa-doa ini, ya. Sebagaimana Nabi pun berdoa, bagaimana dengan kita? Kalau Nabi berdoa seperti itu, bagaimana dengan kita? Kita tentunya ya lebih pantas untuk berdoa dengan doa-doa tersebut. Kemudian hadis yang ke-19, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid daini wa ghalabatil aduwi wa shamatatil a'da, rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Al-Hakim. Sahabat Abdullah bin Umar, ya, ini juga dari sahabat yang sama, sahabat Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bahwa dahulu Rasulullah SAW berdoa. Doanya, Allahumma ya Allah, inni a'udhu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min ghalabatid dain, dari hutang yang menekan, ya, atau yang melilit, kalau bahasa kita terlilit utang, ya. Wa ghalabatil adu, dan musuh yang menguasai. Wa syamatatil a'da, dan kesenangan musuh atas keburukan yang menimpa kita. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini doa yang lain yang juga sering dibaca Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Nabi berdoa kepada Allah minta perlindungan kepadanya dari yang pertama ghalabatid dain, utang yang melilit. Ya. Nah, ini tentu juga doa yang penting ya, karena bab utang ini ternyata bab yang umum. Ya, banyak orang punya utang, mungkin bisa kita katakan mayoritas punya utang. Dan sungguh nikmat kalau orang tidak punya utang. Nah, Nabi SAW berdoa kepada Allah dari utang yang melilit, ya. Karena tentu utang ini menyebabkan suatu kegelisahan, menyebabkan kesedihan, tidak tenang, hidupnya selalu merasa ya terikat dengannya, beban dan seterusnya. Dan bisa jadi lebih daripada itu, seorang yang utang apalagi banyak, apalagi apa betul-betul melilit utang itu, bisa menjadi sebab orang berbuat yang tidak-tidak. Bisa akhirnya mencuri demi membayar utang ya, karena dia ditekan. Bisa akhirnya dia menipu. Kenapa? Karena dia sudah ditagih-tagih utang. Bisa akhirnya dia melakukan hal-hal yang lain yang tidak pantas, bermaksiat kepada Allah dan lain-lain. Nah, jadi utang ini sesungguhnya sesuatu yang menjadi sebab keburukan-keburukan. Walaupun pada dasarnya utang itu boleh, ya. Tapi kalau itu berakibat seperti ini, dan apalagi terus-menerus, semakin bertambah, semakin banyak, apalagi utang dan ada ribanya, na'udzubillah min dzalik, ya, semakin berat, semakin berat. Maka dari itu sudah sepantasnya kita semuanya berdoa dengan doa-doa ini supaya bebas dari utang. Ya, Allah Maha Kaya, ya. Jadi kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kaya. Kita mohon kepada Allah yang Maha Kaya untuk melunasi utang-utang kita dan supaya kita tidak terlilit utang. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua, wa ghalabati al-adu. Dan mohon kepada Allah supaya dilindungi dari musuh yang menguasai. Nah, ini juga tentu suatu hal yang sangat tidak baik ya, musuh yang menguasai, karena musuh itu biasanya keinginan mereka kepada kita selalu buruk. Ya, keinginan mereka terhadap kita selalu buruk. Bisa menekan, bisa mengintimidasi, bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah dari musuh-musuh yang menguasai. Dan yang ketiga, mohon kepada Allah Azza wa Jalla dari syamatatul a'da. Ya. Syamatah itu rasa senangnya musuh pada musibah yang menimpa kita. Ibaratnya apa? Mereka menertawakan kita yang sedang celaka. Ya. Orang yang kena musibah itu kan mestinya ditolong. Seandainya pun orang tidak mampu menolong, ya dia pun ikut bersedih bersama kesedihan kita, kan begitu. Tapi kalau dia menertawakan, bagaimana sakit hatinya kita. Nah, apalagi yang menertawakannya adalah musuh-musuh kita yang memang ya antara kita dan mereka permusuhan, sehingga betul-betul mereka bahagia dengan musibah-musibah itu. Nah, ini salah satu yang dipanjatkan oleh Rasulullah dalam doanya supaya musuh-musuh tidak punya peluang untuk itu. Ya. Berlindung kepada Allah dari rasa senangnya, bahagianya musuh atas musibah yang menimpa kita. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini doa-doa Rasulullah SAW yang juga sangat-sangat penting ya. Dan kita juga tentunya sangat penting pula untuk mencontoh beliau membaca doa-doa tersebut supaya kita juga selamat dari hal-hal yang tidak baik yang kita tidak ingin menimpa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sementara mungkin itu dulu yang kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.